بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita masih melanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tidak ikut dalam perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Ketika Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya demi Allah ya Rasulullah, saya tidak memiliki uzur. Nah, dan demi Allah, ya, tidaklah aku lebih kuat dan keadaanku lebih mudah daripada ketika aku tertinggal dari engkau dalam perang Tabuk. Hal itu menunjukkan bahwasanya Ka'ab sangat siap untuk ikut serta dalam perang Tabuk. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga beliau radhiyallahu anhu mengulur-ulur waktu dan sampai tidak ikut dalam perang tersebut. Setelah berkata jujur di hadapan Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan bahwasanya orang ini sungguh telah jujur, maka pergilah engkau sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang engkau. Nah, setelah Rasulullah SAW menyuruh ya Ka'ab bin Malik pergi, kum wadhab, ya, berdiri dan pergilah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala atas engkau, maka beberapa orang dari Bani Salimah kemudian beranjak ya, dari tempatnya dan kata Ka'ab, "Na'am, fattabi'uni." Dalam riwayat mereka pun mengikuti aku. Ya, mengikuti Ka'ab. Ketika Ka'ab pergi dari tempatnya, mereka pun orang-orang dari Bani Salimah tadi kemudian juga lompat beranjak dari tempat duduknya dan mengikuti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah itu mereka berusaha untuk membujuk ya Ka'ab agar supaya Ka'ab meralat ucapannya. Nah, agar Ka'ab kembali kepada Rasulullah SAW, rujuk dari pengakuannya, ya. Jadi mereka menghias-hiasi jika membujuk, ya, menyebutkan tidaklah kami mengetahui pada dirimu kecuali, satu dosa ini yang engkau tertinggal dari perang Tabuk. Maka rujuklah dari pengakuanmu. Sampai mereka mengatakan kepada Ka'ab, "Innaka lam tudnib damban qabla hadza." Sehingga engkau belum pernah melakukan dosa selain dosa ini. Ini sepengetahuan mereka ya, apa yang zahir dari seorang Ka'ab. Jadi ketika engkau tertinggal, tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Wayaktika ayastaghfira laka Rasulullah SAW. Wa idha istaghfara laka Rasulullah, ghafara Allahu laka. Dan cukuplah bagi engkau ampunan, ya, permintaan ampun Rasulullah SAW. Ini apabila Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Jadi mereka berusaha untuk agar supaya Ka'ab ya meralat mengganti ucapannya. Nah, farji', kembalilah engkau. Ya, salib nafsak, dustakan dirimu. Nah, ini bermakna qul, katakan kepada Rasulullah SAW, inni ma'dzurun. Ya, saya memiliki uzur. Nah, jangan kau katakan apa ini min uzurin. Ya, ucapan yang pertama, kamu katakan kepada Rasulullah, wallahi ma kana li min uzurin. Saya tidak punya uzur ya Rasulullah. Nah, tetapi mereka berusaha membujuk Ka'ab agar Ka'ab ya, merevisi, meralat ya, ucapannya, mengganti ucapannya. Nah, dengan mengatakan ya, mereka mengajari di makna ketika mereka mengatakan dustakan dirimu. Ini katakan kepada Rasulullah SAW, inni ma'dzurun. Saya memiliki udzur. Ya, tadi itu saya hanya demikian misalnya. Nah, sebenarnya saya punya udzur. Nah, sampaikan demikian kepada Rasulullah SAW. Hatta yastaghfir laka ar-Rasul SAW, sampai sehingga Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memintakan ampun kepada orang-orang yang datang kepada beliau, yang meminta uzur kepada beliau. Nah, la ilaha illallah. Akan tetapi Ka'ab bin Malik, nah, tidak mau melakukan hal itu. Ya, bahkan dalam riwayat sebagaimana telah kita sebutkan, wallahi inni la arji'. Nah, ilaihi abadan. Ya, demi Allah saya tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW. Saya tidak akan mengganti, ya, meralat ucapan itu. Ya, selama-lamanya. Ya. Sebagaimana Ka'ab mengetahui bahwasanya ada dua orang yang semisal dengan Ka'ab bin Malik yang juga nah, berkata jujur di hadapan Rasulullah dan keduanya adalah sahabat yang mulia yang ikut serta dalam perang Badar dan mereka kata Ka'ab adalah merupakan teladan bagiku. Li fihima uswatu. Ya, kata Ka'ab, li fihima uswatu. Bagiku, ya, pada kedua orang ini, nah, Hilal dan Hilal bin Umayyah Al-Waqidi, demikian pula Murarah bin Rabi' Al-Amri adalah merupakan uswah, ya, teladan bagiku. Ya. Jadi kedua orang ini adalah merupakan teladan bagi saya. Nah, bagaimana saya bisa akan mengganti, meralat ucapanku sementara mereka adalah orang yang pantas untuk diteladani. Ya, kedua orang yang semisal dengan saya mengalami keadaan, kejadian seperti yang saya alami. Ya, mereka tidak berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Mereka jujur. Nah, di hadapan Rasulullah SAW. Nah, baik. Jadi ketika mereka pun menyebutkan, nah, kedua sahabat tersebut, ya, untukku, maka saya pun, ya, berjanji tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW. Wallahi la arji', inni la arji' ilaihi abadan. Saya tidak akan rujuk, ya, saya tidak akan kembali kepada Rasulullah SAW untuk, nah, mengganti ucapanku. Baik. Kemudian setelah itu Ka'ab menceritakan, ya, bagaimana keadaan dirinya setelah berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana rasanya ketika dia ditahdir. Nah, ditahdir dari Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بيني من تخلف عنه. يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في رواية في زيادة المسلمين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين يعني mulai sejak saat itu رسول الله صلى الله عليه وسلم melarang kaum muslimin berbicara dengan kami. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berbicara dengan kami. Tiga orang di antara orang yang tertinggal dari beliau dalam perang Tabuk. Nah, ini pengkhususan, ya, tiga orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' al-Amri, Hilal bin Umayyah al-Waqidi. Ketiga orang ini, na'am, diboikot oleh Rasulullah SAW. Nah, tidak boleh ada yang berbicara dengan ketiga orang tersebut. Ini Rasulullah SAW menghajar mereka. Ya, dan tidak seorang pun yang boleh berbicara dengan mereka. Nah, ini hajar, ya. Kemudian kata Ka'ab, qala Ka'ab rajtaba, nah, salah rokat ini. فاجتنبنا كان يسوكم تنبن الناس يتربالي فعلمي يتربالي يعني bukan kami menjauhi manusia, terbalik manusia yang menjauhi kami. Ya, di sini dalam nuskha ini terbalik sepertinya. فاجتنبنا سوكم di sini Pak. Harusnya di fathah, ya. Yang benar di fathah. Nah, kalau di sukun fa'ilnya, nah, adalah nomirna, kami. Nah, tapi kalau di fathah, fa'ilnya menjadi annas. Maful bih. Nah, jadi maful bih. Terbalik. Ijtanaba. Ya. Fa'ilnya ijtanaba. Fajtanabana annasu. Jadi orang-orang, ya. Jadi kemudian orang-orang menjauhi kami. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Awqala, atau Ka'ab berkata, taghayyaru lana. Ini mereka berubah. Ya, mereka berubah kepada kami. Jadi keadaan mereka, sikap mereka, nah, berbeda kepada kami. Nah, jadi sikap mereka itu tidak seperti biasanya. Ya. Nah, jadi mereka taghayyaru lana. Nah, mereka pun berubah, ya, kepada kami. Sikap keadaan mereka, nah, tidak seperti biasanya. Nah, ya biasanya ya mereka saling menyapa, mereka saling berbicara satu sama lain. Nah, memberi salam, ya, ya bahkan berlomba. Nah, memberi salam karena yang memulai salam adalah yang paling terbaik. Nah, walaupun hukumnya sunnah. Seperti itu keadaannya. Kok berubah ini? Ya, tidak ada yang berbicara kepada kami. Ya, kepada saya, kepada Hilal. Nah, Zaid bin Umayyah, kepada Murarah. Nah, bin Rabi'. Nah. Ada yang tertawa di majlis. Nah, ada mayan bagi. Kalau ada sesuatu yang lucu di majlis, tahan. Ya, lihat orang seperti ini. Nah, temannya seperti ini. Nah. Baik. Nah. Dalam kondisi yang seperti ini. Ya, dalam kondisi keadaan yang seperti ini. Menjadikan mereka seperti orang asing, ya, seperti orang yang asing. Nah, kenapa? Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan mereka. Nah, mereka dihajar, ya. Rasulullah SAW melarang mereka, ya, para sahabat untuk berbicara kepada ketiga orang tersebut. Sampai-sampai kau mengatakan hatta talakkar li fi nafsi al-ardh. Ucapan ini diterangkan para ulama yang menunjukkan keadaan yang betul-betul menyedihkan. Ya. Nah, keadaan yang menimpa mereka keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, sehingga mereka pun sangat bersedih hati. Ya. Jadi sampai kata Ka'ab, hatta sampai sehingga tanakkar li fi nafsi al-ardh. Nah, ini bumi tempat tinggalku ini, kota Madinah, ya, dan jadi asing bagiku, untukku, ini pada diriku, ini saya mendapati pada diriku, dan makna, ya, ini saya mendapati pada diriku. Ya, bumi ini menjadi asing bagiku. Nah, menjadi asing. Kok bumi yang tidak saya kenal, tidak dikenal ini. Tanya kota apa ini? Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyapa mereka. Kira-kira bagaimana itu? Nah, betapa sempit hati ini. Nah, la hawla wa la quwwata illa billah. Fama hiya bil ardi allati a'rif. Ya. Jadi bentuknya pertanyaan tapi seolah-olah ya menyatakan sesuatu. Nah, ma hiya bil ardi. Ya. Masa apa bumi yang ya yang aku ketahui ini? Ini maknanya seolah-olah dia mengatakan ya bahwasanya bumi atau kota Madinah yang dimaksud tentunya ya ya tidak seperti yang aku kenal. Ya. tidak seperti yang aku kenal. Seolah-olah demikian ucapan Ka'ab. Seolah-olah bumi ini, ya, kota Madinah ini seperti kota yang tidak saya kenal. Ya. Namun dia bertanya, bumi apa ini yang selama ini aku kenal? Ya. Ini dia bertanya. Tapi dengan mana seperti dia? Ini bumi ini, kota Madinah ini tidak seperti kota yang saya kenal. Yang dulunya orang-orangnya ramah, saling berbincang satu sama lain. Ya, ketika kita berjalan ke pasar, ada yang menyapa, memberi salam. Nah, sekarang berbeda keadaannya. Tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan kedua sahabat yang lainnya. Baik, falabithna ala dzalik. Ya, maka kami merasakan atas hal tersebut, ya, selama 50 malam. Ya. Jadi kami merasakan keadaan seperti itu, ya. Nah, itu selama 50 malam. Nah, ini syahrun kamila wa 20 yawman. Ya. Satu bulan ditambah 20 hari. Nah, jadi 50 malam. Ya. Satu bulan 20 hari. Nah, syahrun kamilan wa 20 yawman. Di mereka merasakan hal ini, ya, disikapi begitu lamanya. Ya, dihajar, diboikot. Ya, mereka diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Ka'ab mengisahkan tentang kedua sahabatnya. Fa amma sahibaya. Nah. Fastakana. Dimana khobu'a. Istakana ay khobu'a. Nah. Beda ya. Istakana sama dengan istakana. Berbeda dengan istakanna. Nah. Ittashdid. Nah. Maknanya berbeda. Kalau istakanna, ittashdid, ini keduanya menyembunyikan dirinya. Kalau istakana, bidun ittashdid, bermakna, ya, mereka keduanya menghinakan dirinya, merasa hina, ya, rendah. Nah, baik. Jadi, Ka'ab mengatakan, adapun kedua sahabatku, yaitu Murarah, nah, Ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah, ya, keduanya, fastakana, yani khadu'a, ya, mereka merasa rendah, ya, keduanya merasa rendah, merasa hina. Kenapa sampai demikian? Ya? Nah, ya, merasa rendah, merasa hina. Nah, waqa'a fi bayt fi buyutihima. Ya, dan keduanya duduk, ya, duduk. Termenung, berdiam diri di rumah mereka. Ya bekiani, sambil menangisi diri mereka. Ya, sambil menangis. Jadi keduanya tidak hanya merasa hina, merasa rendah. Ya. Tidak hanya itu yang mereka pun meratapi dirinya, merenungi dirinya. Ya, merenungi dirinya. Duduk. Ya. Berdiam diri di rumahnya, tidak keluar. Tidak mau berinteraksi. Tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Bagaimana mau keluar? Keluar juga tidak ada yang mengajak bicara. Ya? Keluar dari rumah, tidak ada yang mengajak bicara. Lebih baik duduk di rumah saja. Ini keadaan mereka. Tapi mereka merasa, ya, menyesali dirinya. Dan mereka bertobat. Allah abadikan dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya, akan dibaca sampai hari kiamat. Nah, bagaimana kejujuran ya, ketiga orang ini. Ya, Masya Allah. Kemudian Ka'ab mengatakan, wa amma ana, adapun saya, ya, fakuntu asyaddal qawm, maka saya adalah asyaddal qawm. Ini asgharahum sinnan. Asyaddal qawm, ini asgharahum sinnan. Ini saya adalah yang paling muda umurnya di antara mereka. Yang paling muda umurnya. Nah, asgharahum sinnan. Wa ajladahum. Wa aqwahum. Wa ajladahum. Di mana aqwahum. Dan saya ada yang paling kuat di antara mereka. Yang paling kuat, paling tabah. Ya. Kuat itu tidak hanya dalam bentuk fisik. Kuat. Ya, artinya kuat. Kuat menahan ya rasa kesedihan, ya artinya kuat menahan rasa kesedihan yang luar biasa ini, ya ini bermakna saya sangat tabah, ya jadi kuat ini maksudnya dia saya adalah orang yang paling tabah di antara mereka. Jadi kuat tidak hanya dalam bentuk anggapan kita fisik ya, yang saya paling kuat bukan dalam hal fisiknya saja, ya tapi kuat menerima konsekuensi ya akibat dari perbuatan saya. Nah, jadi dia sangat tabah sekali. Luar biasa Ka'ab ini. Sampai-sampai berani keluar. Berbeda dengan dua sahabat yang lainnya. Dua sahabat yang lain, mereka merasa hina, rendah di hadapan yang lainnya, di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sehingga mereka hanya duduk, ya, berdiam diri di rumahnya, sambil menangis. Ya, menangisi diri mereka. Ya, akibat dosa yang mereka lakukan. Tidak ikut dalam perang Tabuk. Nah, dan tidak ada udur bagi mereka berdua. Nah, ada pun Ka'ab. Karena usianya lebih muda dari kedua sahabatnya. Ya, dan beliau lebih tabah menghadapi ya, keadaan tersebut. Nah, maka dia pun mengatakan, fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimina. Nah, maka saya pun keluar. Ya, akhruju. Adalah saya keluar. Ya. Maka saya pun keluar. Ya, keluar maksudnya keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah. Tidak seperti yang lainnya, kedua sahabatnya. Dua sahabat yang lain hanya duduk di rumahnya. Berdiam diri. Menangisi dirinya. Nah, adapun Ka'ab mengatakan saya pun keluar. Fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Saya pun ikut salat. Menyaksikan salat, ikut salat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Ya, dan saya berkeliling. Tawaf dia berkeliling. Wa atufu, dan saya pun berkeliling-keliling. Ya, berkeliling fil aswaq, di pasar-pasar. Keliling-keliling di pasar, jalan-jalan, siapa tahu ada yang menyalami saya. Ya. Enggak ada juga. Begitu sempit rasanya bumi. Wala yukallimuni ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Jadi saya ikut ya salat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat yang lainnya. Saya juga kemudian berkeliling-keliling ya di pasar, ya di aswaq, di pasar-pasar ya. Tapi sayangnya la yukallimuni ahad. Dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Di Bombay. Ya. Tapi ini Bombay-nya syar'i ini. Nah. Ya. Ini 50 malam. Ya. Ya. lamanya di bombing. Begitu sakit perasaannya. Ya. Sedihnya. Ya. Saya tidak punya teman lagi. Nah, sedih. Nah, ini tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ini. Ya. Tidak ada yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Sulit mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana perasaan Ka'ab dan dua sahabatnya ini. Ya. Kalau diungkapkan dengan kata-kata, kita semua akan menangis. Tapi begitu sulitnya diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga tersembunyi. Ya. Dan Allah mengetahui isi hati mereka. Sehingga Allah bagikan dalam Al-Quran. Ya. Kejujuran taubat mereka. Tapi begitu sempitnya rasanya bumi ini. Ya. Luar biasa kesedihan yang mereka rasakan. Ya. Kesedihan yang mereka rasakan sangat, sangat bersedih. Dengan kondisi keadaan yang seperti itu. Setelah itu Ka'ab mengatakan, wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fausallimu alaih. Maka saya pun mencoba mendatangi Rasulullah sallam. Ya, saya mencoba mendatangi Rasulullah sallam fausallimu alaih. Maka kemudian saya pun memberi salam kepada beliau. Mencoba mendatangi Rasul. Ya, coba-coba tes-tes ini. Ya. Ya. Dijampangi tidak? Nah, tahu jampangi? Apa itu jampang itu? Nah, apa itu jampang? Siapa yang begini? Hah? Hah? Bati-bati? Ini bahasa Arab lagi itu nam. Bahasa Indonesia nya apa? Hah? Ya, tidak digubris. Nah, kurang lebih lah, paham ya kalau gubris ya. Nah, tidak dijampangi. Nah, tidak digubris. Nah. Tidak dihiraukan maksudnya. Nah. Ini sinonim-sinonimnya. Nah. Sama orang Bugis tidak dijampangi. Nah. Jadi ketika datang. Saya mencoba datang kepada Rasulullah SAW. Mendatangi Rasulullah SAW. Wassalim alaih. Maka kemudian saya pun memberi salam kepada beliau. Salam. Nah. Wahuwa fi majlisihi. Dalam keadaan beliau. Berada di tempat duduknya. Ba'da sholati. Ya, setelah selesai sholat. Beliau masih berada di tempat duduknya. Tempat. Ya. Tempat duduk beliau. Setelah sholat. Fa'akulu fi nafsi. Maka. Saya pun berkata pada diriku. Ini berkata dalam hatiku maksudnya. Berkata pada diriku. Hal harraka syafataihi. Ya Rabbi salami amla. Ini apakah Rasulullah SAW harwakar menggerakkan syafatai kedua bibirnya. Birabbis salam dengan untuk menjawab salam. Untuk menjawab salam. Amla atau tidak? Ini Ka'ab bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Nah, ini apakah Rasulullah SAW menggerakkan ya, kedua bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kan tadi Ka'ab memberi salam. Ka'ab memperhatikan bibir Rasulullah SAW. Apakah bergerak menjawab salamnya Ka'ab atau tidak? Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ketika Ka'ab berjalan-jalan di pasar. Yang kemudian, nah, memberi salam kepada kaum muslimin, maka mereka tidak menjawab salamnya. Nah, la yaruddu alaihim salam. Jadi, yang tidak dijawab salamnya. Ini, ya, tahzir. Jadi sungguh ada orang yang alergi tahzir ini. Belum pernah melewati mungkin hadis ini. Nah. Dan apabila ada salah seorang menghadap melihat kepada mereka, maka nah. Maka dia pun tidak mereka ini orang yang melihat Ka'ab ataupun Hilal ataupun Namrah Ya, orang yang melihat mereka tidak memulai salam. Yang tidak mau memulai salam. Biarkan saja mereka yang memulai salam. Yang biarkan Ka'ab atau kedua sahabatnya kalaupun keluar ingin memberi salam kepada kami, biarkan mereka yang memulai. Sampai-sampai Nabi sendiri, nah, yang mana kita ketahui keadaan beliau adalah ahsanan nas suluqan, orang yang paling baik akhlaknya, ya, yang mana telah diterangkan, nah, dalam khutbah Jumat, nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Anas mengatakan karena Rasulullah SAW ahsanan nas suluqan adalah Rasulullah SAW, nah, orang yang paling baik akhlaknya. Akan tetapi, la yusallim alaihim assalam alaihim. Ini beliau tidak memberi salam kepada mereka. Ya. Salam sebagaimana biasanya. Nah. Baik. Demikian. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak memberi salam. Tidak memberikan salam kepada mereka. Setelah itu Ka'ab mengatakan, wa usariquhu an-nadhar. Ya, sebelumnya, thumma usalli qariban minhu. Kemudian aku salat dekat dari beliau. Ya, dekat dengan beliau. Ya. Kemudian aku pun salat qariban minhu, dekat dengan beliau. Ya, sengaja memang. Ya, mendekat dengan Rasulullah. Ya, supaya dijampai. Saya digubris ini. Ya. Baik. Wa usariquhu an-nadhar. Usariquhu an-nadhar. Kemudian dan saya pun mencuri-curi pandangan beliau. Mana usariquhu an-nadhar? Ai amdu ilaihi fi khafiyah. Nah, jadi saya melihat kepada beliau ini dengan sembunyi-sembunyi. Jadi usariku wa an-nadhar di mana anzur ilaihi fi khafiyah. Ini Ka'ab bin Malik melihat ke Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Ini seri-seri pandang. Ya. Sepatutnya saja Rasulullah SAW memandangi aku. Ya. Sepatutnya saja Rasulullah SAW melihat padaku. Nah. Maka setelah itu kisah ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Indra Lagi Ta'an. Ya, mulai semakin Masya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Tafadhal barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.